Apa pendapatkan suara wanita aurat? Apakah wanita masuk talingan tilawah Quran? Perempuan melagukan Quran ada dua pandangan ulama. Ada pandangan mengatakan tak boleh. Ada pandangan mengatakan boleh. Nah, cuma kita atas jalan warak. Baiknya orang perempuan ni, tak salah tanding-tanding suara-suara ni. Kerana suara-suara perempuan ni, dia memang seronok didengar oleh golongan lelaki. Tu cerita dia. Perempuan ni hebat Tuhan buat. Suara dia sedap dah. Tubuh badan ni rasa cerita lah. Nak? Haa. Lepas tu orang perempuan ni, nak tubuh badan dia macam fitnah dah. Rambutnya, bibirnya, hidungnya, peha saya cakap, dada perut, punggung. Nak? Haa. Tak usah kata dia lanjang depan kita. Nampak bayang lain macam dah orang lelaki. Bayang aja tubuh tak nampak. Dia lalu, nampak kucelah bersing, bayang. Lak. Kita pun tengok. Nampak? Tu baru bayang. Haa tu. Haa, hebat orang puan. Nak? Dia pakai baju lelaki, kita tengok syok dah. Orang puan, dia ambil baju lelaki. Ambil baju Melayu, pakai kain pelakat, boh sokok. Nak? Hidup tepi jalan tu, tiga buah kereta aksiden. Ah, ha, padahal baju lelaki kita tengok sting dah tengok. Ha. Tapi kalau orang lelaki, pakai baju puang orang lugar kita tengok. Nah. Ha. Dak saya suruh Tok Siok pakai baju kebaya belah kat peha, duduk kat tepi line. Lalu seorang motor, weh, motor. Nah. Ha. Pasal dia lelaki, dia body dia tak ada attraction. Ha, jadi orang puan jaga-jagalah suara slow-slowlah, jangan kuat-kuat sangat. Nah. Ha. Nak nyanyi-nyanyi tu nyanyi untuk orang puang sudah. Nak nasyid-nasyid tu untuk orang puang sudah. Ha? Ha.